Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita yang ke-18. Dengarkan baik-baik ya. Pelajaran kita yang ke-18 ini sekarang kita bahas masalah kam. Kam di sini namanya kam isim istifham. Namanya kam apa? Kam isim istifham. Kam isim istifham itu maksudnya bagaimana? Maksudnya dia fungsinya untuk apa? Bertanya. Tapi isim yang jatuh setelah kam mansub. Kam kitaban, kam akhon, kam daftaron, paham ya? Mansub sebagai apa? Tamyiz. Ini. Antum baca kam kitabun, kam kitabin, gagal faham. Tapi kam kitaban sebagai tamyiz. Kam kitaban indak, berapakah kitab yang ada di sisimu? Faham seolah? Kam ini apa tadi? Isim istifham. Isim yang setelahnya mansub. Mansub tanda asalnya dengan apa, Ahmad? Fathah, kitaban. La kitabun wala kitabin. Kalau antum baca kitabun, gagal faham enggak? Gagal faham. Antum baca kitabin, keliru atau benar? Baca kitabin, keliru. Yang benar apa? Kitaban itu, mansub. Ya wah. Kemudian ini yang kemarin, hadani kitabani. Ini ada dua kitab, harus sama. Mubtada itu harus sama dengan khobarnya. Khobar harus sama dengan mubtadanya. Maksudnya bagaimana? Kalau mubtadanya dua, hadani berapa? Dua, khobarnya harus dua. Enggak boleh hadani kitabun, enggak boleh. Hadani kitabani, dua-dua. Faham? Mudzakkar mudzakkar. Ya enggak? Hadani mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Kitabani mudzakkar. Dua, dua. Hadani berapa? Dua. Kitabani berapa? Dua. Sama atau enggak? Sama. Khobar harus sama dengan mutadaknya. Paham? Yang kedua, hatani imro'atani. Hatani berapa? Dua. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Khobarnya harus muannas juga. Hatani imro'atani. Boleh enggak? Hatani rojulani. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena hatani mutadak, dia mu'annas. Khobarnya harus mu'annas juga. Hatani imro'atani. Hatani mirwahatani. Mahum insyaAllah. Ewa na'am barakallahu fikum. Kita baca di sini. Qala al-mu'allifu asabahullah kam. Ismu istifhamin yadullu alal adad. Kam itu adalah isim istifham yang digunakan untuk bertanya, yang menunjukkan atas adad. Adad itu bilangan. Isim istifham yang digunakan atau yang menunjukkan untuk adad. Adad itu bilangan. Yang antum tanyakan bilangan berapa jumlahnya gitu loh. Faham belum? Kam kitaban, berapakah kitab yang ada di sisimu? Antum menanyakan apa? Jumlahnya kan? Jumlahnya atau bukan? Jumlahnya atau bukan? Wa adad namanya, adad itu bilangan. Wal ismu ladzi ba'dahu mansubun yusamma tamyizan. Isim yang jatuh setelahnya itu mansub sebagai tamyiz. Sebagai apa? Sebagai apa? Tamyiz, mansub. Mansub tanda asalnya dengan apa, Fadil? Mansub tanda asalnya dengan apa? Tandanya dengan apa? Mansub, marfu, majrur. Harus mutkin ini. Sudah kita lewati kan? Fathah. Majrur tanda asalnya dengan? Kasrah. Marfu tanda asalnya dengan? Marfu, dhammah. Majzum tanda asalnya dengan? Sukun. Itu harus hafal tuh, mutskin itu ya. Harus sudah di luar kepala, kita lihat. Kam kitaban indak, berapakah kitab yang ada di sisimu? Indi kitaban. Di sisiku ada dua kitab. Paham ya? Nah, indi kitaban. Di sisiku ada dua kitab. Karena pertanyaannya, berapa jumlahnya? Kan itu. Kalau dua kitab ya kitabani. Musanna atau bukan ini? Musanna. Yang menunjukkan dua. Ewa. Kam akhonak, berapakah saudara lelakimu? Li akhwani. Aku memiliki dua saudara lelaki. Kam masjidan fi hadzal syari'. Berapakah jumlah masjid di jalan raya ini? Syari' itu jalan raya. Fihi masjidun wahidun. Di dalamnya ada dua masjid. Ada satu masjid, afan. Kam haqibatan indak. Berapakah tas yang ada di sisimu? Indi haqibatan. Di sisiku ada dua tas. Hakibatun tas. Kam ukhtan lak. berapakah saudari perempuanmu? Li salasu akhwatin. Aku memiliki 3 saudari perempuan. Kam sayyaratan fi baitik? Berapakah mobil yang ada di dalam rumahmu? Fihi sayyaratan. Di dalamnya ada 2 mobil. Nah, barakallahu fikum. Antum lihat bawah itu terakhir, hadani mubtada, rajulani khabar. Mubtada dan khabar itu harus sama. Kalau mubtada-nya musanna, khabarnya harus musanna. Kalau khabar, kalau mubtada-nya mudzakkar, khabarnya harus mudzakkar. Kalau mubtada-nya muannas, khabarnya harus muannas. Hatani fatatani. Ini adalah apa? 2 orang pemudi. Hatani muannas, fatatani muannas. Kam akhonak? Berapakah saudaramu? Kamnya ism istifham, akhon ini tamyiznya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi sudah kita selesaikan pembahasan pada malam hari ini, upayakan memahami baik-baik ya. Ayo, na'am barakallahu fikum. Kemudian kalau antum sudah paham ini, ingat-ingat kam apa tadi? Isim istifham. Kemudian isim yang jatuh setelahnya mansub sebagai apa? Tamyiz. Na'am barakallahu fikum. Nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.